A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke 169, 170 dan 171 dari surah Ali Imran, yaitu ayat-ayat yang menerangkan tentang mati syahid. Mati syahid sebagai mati yang istimewa. Keistimewaan mati syahid diterangkan di dalam ayat ini, yaitu sebenarnya mati bagi seorang yang syahid ketika gugur di dalam perang di jalan Allah, sebenarnya ia bukanlah mati seperti yang dikira oleh sebahagian manusia. Sebenarnya mereka meneruskan kehidupan. Ketika di dunia mereka hidup, kemudian apabila mereka gugur di jalan Allah, mereka meneruskan kehidupan kepada kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Nah, itu adalah keistimewaan untuk orang yang mati syahid. Mereka sebenarnya tidak mati dengan makna yang sebenarnya. Mereka adalah hidup dan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya mendapat rezeki, mereka juga merasakan seperti orang-orang yang hidup merasakan. Apabila orang-orang yang hidup mereka bergembira, merasa gembira, orang-orang yang mati syahid pun juga mereka merasa gembira. Mereka gembira karena mereka mendapatkan karunia dari sisi Allah. Kemudian mereka juga bergembira apabila nanti ada saudara-saudara mereka yang seiman yang menyusul jejak mereka. Karena nanti saudara-saudara mereka itu akan mendapatkan apa yang mereka telah dapatkan. Jadi mereka juga bergembira. Kalau disebut bergembira bermakna mereka tidak mati. Andaikan mereka mati, tentu mereka tidak akan bergembira. Karena perkataan gembira hanya dipakai kan kepada orang-orang yang hidup. Maka Allah menyebutkan di samping mereka diberi rezeki, mereka juga gembira. Nah, kegembiraan mereka sangat sempurna sebab kegembiraan mereka itu adalah dengan pemberian Allah yang sempurna. Apabila pemberian yang diterima dari Allah adalah pemberian yang sempurna, maka kegembiraan mereka pun kegembiraan yang sempurna. Maka hidup mereka sebenarnya lebih istimewa berbanding hidup mereka ketika di dunia. Nah, apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Kaitan dengan ayat yang paling dekat dengan ayat ini adalah tentang orang-orang munafik yang menyangka bahwasanya apabila pergi ke medan perang bermakna pergi kepada kematian. Apabila pergi kepada kematian maka habislah segala-galanya. Karena orang-orang munafik sebenarnya yang menyibukkan diri mereka adalah kehidupan dunia ini. Nah, apabila mereka melihat orang-orang yang terbunuh itu meninggalkan dunia, bermakna berakhirlah kehidupan. Nah, Allah membantah, oh tidak, orang yang gugur di jalan Allah bukan berakhir kehidupan, malah mereka meneruskan kehidupan. Dengan kata lain, tidak ada kematian bagi orang-orang yang mati syahid. Karena sebenarnya yang dilihat sebagai mati, yaitu ketika nyawa tercabut dari badan, itu sebenarnya adalah yang memindahkan orang yang mati syahid itu dari hidup dunia kepada hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hidup yang dilihat oleh manusia sebagai hidup, ada pula yang hidup manusia tidak melihatnya sebagai hidup, tetapi Allah memberitahukan bahwasanya ada kehidupan di sisi Allah yang tidak dilihat oleh manusia. Nah, karena Allah yang memberitahukan ada kehidupan, maka pastilah kehidupan tersebut ada. Karena yang memberitahukannya adalah Allah yang Maha mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib. Nah, kehidupan orang-orang yang mati syahid adalah bahagian dari perkara-perkara yang gaib. Apabila kunci-kunci perkara yang gaib ada di sisi Allah, kemudian Allah memberitahukannya, maka yang diberitahukan oleh Allah itu adalah pasti benarnya. Jadi ayat ini sekaligus sebagai membantah pendapat orang-orang munafik yang mengatakan kalau mati atau gugur di dalam perang, maka berakhirlah segala-galanya. Maka mereka pun menjadi takut mati. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tidak, orang yang gugur di jalan Allah itu hidup. Maka tujuannya adalah supaya timbul semangat pada diri orang-orang beriman, sehingga mereka tidak takut mati seperti orang-orang munafik. Bahkan mereka suka untuk mati syahid. Bahkan mati syahid itu adalah yang mereka dambakan, yang mereka harapkan. Al-mautu fi sabilillah, kematian di jalan Allah itu asma amanina, yaitu harapan kami yang paling tinggi. Wah, itu orang yang sudah mengenali tentang mati syahid seperti yang diberitahukan Allah. Dengan apa mereka mengenalinya? Dengan iman mereka kepada Allah yang memberitahukan tentang keistimewaan mati syahid. Kaitan pula dengan ayat yang agak jauh dari ayat ini, tetapi masih lagi di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perang Uhud. Bahwasanya di dalam perang Uhud banyak di antara umat Islam yang terbunuh. Maka wahai umat Islam yang masih hidup, jangan sedih dengan saudara-saudaramu yang terbunuh itu. Apa sebab? Sebab sebenarnya mereka itu hidup. Dalam pandanganmu mereka itu mati, tetapi di sisi Allah mereka itu hidup. Maka jangan kamu sedih, bahkan bergembiralah kamu, karena saudaramu itu telah mendapatkan kehidupan yang lebih tinggi dari kehidupan yang kamu dapatkan. Nah, kita ini orang-orang beriman, kalau saudara kita mendapatkan kebaikan yang lebih dari kita, kita menjadi gembira. Nah, bergembiralah kamu, karena saudara-saudaramu itu telah mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang ada ketika hidup di dunia, bahkan lebih baik dari kehidupanmu sekarang. Maka sepatutnya kamu cemburu dengan kehidupan mereka. Sepatutnya kamu lebih cepat menyusul mereka, lebih baik. Nah, jadi ayat ini merupakan gesaan atau seruan untuk menggesa orang-orang beriman supaya jangan takut untuk berperang di jalan Allah, meskipun pada akhirnya akan mati syahid. Jadi apabila pada perang Uhud banyak yang terbunuh, gugur sebagai syuhada, jangan sedih. Dan jangan kamu melihat dengan pandangan matamu, karena ketika kamu melihat dengan pandangan matamu, nampak bahwasanya mereka mati karena nyawa mereka tercabut dari badan mereka. Tetapi kamu lihatlah dengan mata hatimu, jangan dengan mata kepalamu. dengan mata hatimu, dengan imanmu, maka kamu akan meyakini bahwasanya mereka sekarang sedang hidup dan mereka sedang diberi rezeki oleh Allah dan mereka sedang bergembira mendapatkan karunia dari Allah. Nah, jadi ayat ini ayat yang membangunkan semangat perjuangan bagi orang-orang yang masih hidup dan tidak pernah bersedih dengan apa-apa yang menimpa, meskipun kematian orang-orang yang paling dicintai. Maka sekarang umpamanya di Palestina, dalam beberapa hari ini musuh memerangi saudara kita di Palestina. Ramai di antara saudara kita itu yang terbunuh. Bahkan ada seorang ibu yang anaknya terbunuh, karena yang ramai terbunuh adalah anak-anak. Nah, tetapi apakah ibu-ibu itu tersedih? Tidak. Para ibu itu tidak sedih anak mereka terbunuh. Apa sebab? Sebab anak mereka itu gugur sebagai syuhada. Tadi anak mereka hidup bersama mereka, tetapi sekarang anak mereka hidup bersama Allah. Maka mereka tidak sedih dengan apa yang menimpa. Memang ada kesedihan karena kita lihat mereka juga menangis, tetapi kesedihan karena emosi itu telah dapat dikalahkan oleh kegembiraan karena iman. Karena keimanan mereka kepada Allah, maka mereka meyakini sepenuhnya bahwasanya anak-anak mereka yang gugur itu sekarang telah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nanti sebab turun ayat ini ketika kita mentafsirkannya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun farihina bima ataahumullahu min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله berfirman, ولا تحسبن, dan jangan sekali-kali kamu mengira alladzina, orang-orang yang kutilu, terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah, amwata, mereka itu mati. Tidak. Bal, akan tetapi, ahya, mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, mereka diberi rezeki. Farihina, mereka itu dalam keadaan bergembira. Bima atahumullah, terhadap apa-apa atau disebabkan apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Berupa apa? Min fadlih, yaitu dari karunia-Nya. Wa yastabshiruna, dan mereka itu juga bergirang hati, bersukacita, billadzina, terhadap orang-orang yang lam yalhaqu bihim, yang belum lagi menyusul mereka. Min khalfihim, yang berada di belakang mereka, yang masih tinggal di dunia, yang masih hidup. Allah khaufun alaihim, bahwasanya tidak ada ketakutan atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian diterangkan lagi tentang keadaan orang-orang yang mati syahid selepas mereka gugur di jalan Allah. Yastabshiruna, mereka itu bergirang hati atau bersukacita. Binikmatin, dengan nikmat minallah, dari Allah. Wa fadl, dan juga karunia. Wa annallah, dan sesungguhnya Allah la yudhi', tidak menghilangkan atau melenyapkan ajral mu'minin, pahala orang-orang yang beriman. Nah, ini terjemahan kata per kata. Sekarang kita terjemah langsung dari awal. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka adalah mati, tetapi mereka itu adalah hidup. Di sisi Tuhan mereka, mereka diberi rezeki. Mereka itu gembira disebabkan karena apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Dan mereka itu bersuka cita terhadap orang-orang yang belum lagi menyusul mereka di belakang mereka yang masih tinggal di dunia. Ketahuilah, tidak ada ketakutan atas mereka, bahwasanya tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah dan juga karunia. Mereka gembira dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang beriman. Jadi dari tiga ayat ini, melalui terjemahannya, dapatlah kesimpulan ringkas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada Rasulullah dan kepada orang-orang beriman secara keseluruhan bahwasanya mati syahid itu adalah mati yang istimewa. Sebenarnya orang yang mati syahid itu hidup karena mereka diberi rezeki, kemudian mereka bergembira, kemudian mereka bersuka cita, dan mereka tidak berputus hubungan, tidak putus hubungan mereka dengan orang yang masih hidup, karena mereka masih tetap memiliki pengharapan kepada orang-orang yang masih tinggal di dunia untuk segera menyusul mereka. Karena apabila dapat menyusul mereka dengan mati syahid pula, mereka akan mendapatkan seperti apa-apa yang didapatkan oleh orang-orang yang mati syahid. Inilah dia tiga ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dan pengajaran bahwasanya kematian adalah sesuatu yang tidak sepatutnya ditakuti. Orang yang takut mati adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, seperti orang-orang munafik. Nah, apakah kita ini termasuk orang-orang yang takut mati, atau orang-orang yang suka kepada kematian, tapi bukan kematian biasa, tetapi kematian di jalan Allah. Kematian di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Dan bukan hanya kematian di jalan Allah itu berperang di jalan Allah, tetapi juga dengan berperang di jalan Allah umpamanya menghadapi musuh, tidak juga menuntut ilmu juga di jalan Allah, kemudian melakukan kerja-kerja sosial untuk kemaslahatan dan manfaat manusia sejagat pun juga adalah di jalan Allah. Apabila didasari oleh keimanan kepada Allah. Maka di penghujung ayat yang ke-171 Allah menyebutkan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman. Nah, mengapa disebut kata orang-orang beriman? Karena keimanan itu adalah sebagai dasar diterimanya amalan untuk diberikan balasan. Dan mudah-mudahan kita insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid, insya Allah. Amin. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, dan janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah atau yang mati di jalan Allah, mereka itu adalah mati. Jangan kamu mengira. Jangan kamu mengira ini bermakna larangan dari Allah. Nah, apabila larangan dari Allah, jangan dibuat. Bermakna jangan sekali-kali pernah mengira bahwasanya orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Jangan. umpamanya terdengar sudah 80 orang umpamanya gugur di Palestina dalam beberapa hari serangan yang dilancarkan oleh musuh, jangan dikatakan oh mereka telah terbunuh, bahwasanya mereka telah mati. Tidak. Mereka itu gugur di jalan Allah, mereka itu sekarang hidup. Meskipun jasad mereka itu dibawa, kemudian dikuburkan, kemudian tidak ada lagi perhubungan dengan kita, maka jangan dikatakan mereka itu mati. Apa sebab? Sebab mereka itu adalah hidup, dan yang memberitahukannya bahwasanya mereka itu hidup adalah Allah. Kalau Allah yang memberitahukan, maka pasti benarnya. Seperti apa kehidupan mereka? Seperti apa kehidupan mereka? Hanya Allah yang tahu. Karena kehidupan itu bukan hanya kehidupan di dunia ini saja. Kehidupan ada kehidupan alam barzakh. Nah, kehidupan di dunia kita mengetahui seperti inilah kehidupan di dunia. Tetapi kehidupan di alam barzakh, nah kita tak mengetahuinya karena Allah tidak memberikan ilmu tentang kehidupan di alam barzakh itu kepada kita. Tetapi ada kehidupan di alam barzakh? Ada. Nah, supaya orang yang hidup di dunia itu memahami dan meyakini ada kehidupan di alam barzakh, maka ada di antara orang-orang yang mati syahid itu yang Allah kekalkan tubuhnya. Allah pelihara tubuhnya. Meskipun sudah beratus tahun dikuburkan, ikutkan akal fikiran, kalau sudah beratus tahun dikuburkan, maka badannya itu sudah hancur dan kembali menjadi tanah. Karena manusia diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah. Tetapi rupanya setelah dibongkar kembali, badannya tetap utuh. Bahkan kain kafannya pun tetap utuh seperti ketika dikuburkan. Nah, bagaimana akal memahaminya? Karena memang akal kita memiliki keterbatasan dalam memahami kehidupan selain dari kehidupan yang biasa ini. Begitu cara Allah memberitahukan kepada kita. Tinggal lagi sekarang percaya atau tidak. Nah, orang-orang munafik tak percaya kepada perkara yang gaib karena memang tidak punya iman untuk mempercayai. Karena untuk mempercayai ini mestilah memiliki iman. Maka Allah melarang, la, jangan sekali-kali, tahsabanna, kamu mengira. Kalau disebut mengira, dia beda dengan meyakini. Kalau mengira itu, menyangka itu dengan ilmu yang sedikit. Maka orang kalau punya ilmu sedikit, maka dia akan mengatakan, saya kira. Tapi kalau ilmunya cukup, maka dia mengatakan, saya yakin. Itu bermakna orang yang berkata itu memiliki ilmu yang cukup. Maka dalam ayat ini Allah melarang. Mengira pun jangan. Mengira bahwasanya orang yang gugur di jalan Allah itu mati, itu pun jangan. Kalau itu pun jangan, maka meyakini lagi tidak boleh. Jadi mengira saja, menyangka saja, tak boleh, dilarang. Kalau masih juga menyangka, bermakna tidak percaya kepada Allah yang telah memberitahukan bahwasanya ada kehidupan setelah tercabutnya nyawa dari badan orang-orang yang mati syahid itu. Ini makna ayat wala tahsabanna. Dan janganlah kamu mengira alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang mati di jalan Allah, yang terbunuh di jalan Allah, yang gugur di jalan Allah. Nah, kalau disebutkan mati atau terbunuh atau gugur, bermakna nyawanya itu tercabut dari badannya. Tercabut dari badannya, maka dia tak bergerak lagi. Maka kita lihat digotong, dibawa, kemudian dikuburkan. Nah, sebahagian orang yang tidak mengerti mengatakan, oh, ini sudah mati. Karena menurut pandangan mereka, apabila nyawa sudah tercabut dari badan, mati. memang nyawanya telah tercabut dari badannya, tetapi Allah menyebutkan tidak, mereka itu tidak mati, mereka itu hidup. Bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup. Seperti apa hidup mereka? Hanya Allah yang tahu. Istaghfarallahu bi'ilmi, hanya Allah yang memiliki ilmu tentang kehidupan orang-orang yang mati syahid itu. Kemudian Allah melanjutkan dengan perkataan inda rabbihim, hidup di sisi Tuhan mereka. Nah, yang kita lihat hidup itu adalah yang hidup di sisi kita. Ini kita lihat ini, ini yang hidup di sisi kita. Kemudian kita tengok ada orang yang mati, nyawanya tercabut, tak bergerak lagi. Itu adalah yang mati di sisi kita. Menurut kita, ia adalah mati. Kemudian satu lagi adalah orang yang mati syahid di sisi kita, dari sisi kita nampak sudah mati. Tetapi di sisi Allah, orang itu adalah hidup. Nah, yang diambil kira, yang menjadi pegangan bukan yang di sisi kita itu. Yang menjadi pegangan adalah yang di sisi Allah, dan yang di sisi Allah itu sifatnya sempurna. Maka kalau disebut indiyatullah, sisi Allah itu adalah sempurna. Kalau sisi kita ini tidak sempurna. Nah, kita ini hidup seperti tadi, ada anak yang hidup di sisi ibunya, hidup di sisi ibunya. Sekarang anak itu meninggal dunia, gugur, terbunuh di jalan Allah. Sekarang hidup di sisi Allah. Sekarang tidak lagi hidup di sisi ibunya, tetapi sekarang hidup di sisi Allah. Maka hidup anak itu di sisi Allah lebih sempurna berbanding hidup anak itu di sisi ibunya. Mana mau? Hidup di sisi manusia seperti yang dilihat oleh manusia, bahwasanya kita ini hidup, atau hidup di sisi Allah yang dilihat oleh manusia kita ini telah mati, tapi hidup juga, yang di sisi manusia atau yang di sisi Allah? Cepatlah gugur sebagai syuhada. Ini pesan dari ayat. Maka ketika ayat ini kita bahas, mesti ada niat untuk mati syahid. Kalau tidak ada niat untuk mati syahid, bermakna iman kita bermasalah. Maka dalam doa rabithah, kita memohon supaya kita apabila dihidupkan dalam keadaan mengenal Allah, dan apabila dimatikan dalam keadaan syahid di jalan Allah. Allahumma ahyina bi ma'rifatik wa amitna 'ala syahadati fi sabilik. Hidupkan kami dengan mengenalmu, dan matikan kami dalam keadaan syahid di jalanmu. Mesti ini. Tetapi ini tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang yang takut mati. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Mereka ini takut mati. Orang-orang munafik sebenarnya bukan orang-orang beriman. Mereka beriman di mulut saja, tetapi sebenarnya di hati mereka masih lagi menyimpan kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang beriman, orang-orang yang tidak takut mati. Apa sebab? Sebab kalaupun mereka mati ini adalah suatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Orang-orang beriman, kalaupun mereka mati, mereka melihat kematian itu adalah yang menghantarkan mereka kepada kehidupan yang lebih sempurna. Maka kalau kematian itu yang akan menghantarkan kepada kehidupan yang lebih sempurna, mengapa mesti ditakuti? Mengapa mesti dibenci? malah sebaliknya disukai dan didambakan. Tapi tak semua orang bisa menerima ini. Mengapa? Karena tak semua orang memiliki iman yang kuat, yang cukup untuk memahami perkara ini. Tinggal lagi kita masing-masing masuk kelompok yang mana kita? Masih kelompok yang takut mati atau yang sudah tidak takut mati lagi? Kalau takut mati, jangan hidup. Karena setiap orang yang hidup pasti akan mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Apa sebab? Sebab setiap orang yang hidup pasti pada akhirnya akan mati juga. Daripada lama-lama takut hidup, maka mati saja. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika Allah takdirkan kita hidup, jangan takut mati, karena setiap yang hidup pasti akan menjalani kematian. Tinggal lagi kematian yang mana yang kita jalani. Kita tak mau kematian yang biasa, kita mau kematian yang istimewa. Itulah dia pesan ayat ini. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzakun, mereka itu diberi rezeki. Ditambah dengan kata yurzakun, sebenarnya kalau disebut ahya, hidup, maka sudah diketahui bahwasanya orang yang hidup itu pasti diberi rezeki. Tapi ditambah juga dengan kata yurzaku, diberi rezeki, sebagai penegasan bahwasanya memang mereka itu hidup. Jangan sekali lagi ragu terhadap kehidupan mereka yang mati syahid. Karena kita ketika di dunia ini, apabila kita hidup, maka kita perlukan rezeki. Rezeki itu adalah sebagai yang membuat kita ini tetap hidup. Dapat makan, rezeki, hidup. Tak dapat makan lagi, mati. Ah, karena kita memahami bahwasanya rezeki itu yang membuat kita menjadi hidup. Dapat makan, dapat minum, dapatlah keperluan hidup ini, maka dapatlah bertahan hidup. Kalau semua keperluan hidup sudah tak dapat lagi, mati. Jadi hidup ini kaitannya dengan apa? Dengan rezeki yang kita dapatkan. Nah, ketika Allah menyebut mereka diberi rezeki oleh Allah, maka kaitannya adalah dengan hidup. Jadi kalau mereka diberi rezeki, pasti mereka itu hidup. Apa maknanya kalau mereka diberi rezeki kemudian mereka mati? Tak ada makna. Maka ketika Allah menyebut yurzakun untuk memberikan penegasan bahwasanya mereka itu memang betul hidup. Masih tak percaya juga? Nah, ini yang berfirman Allah ini. Masih tak percaya juga orang yang gugur di jalan Allah itu adalah hidup? Ini mungkin ada yang baru percaya kalau melihat sendiri dengan mata kepalanya. Umpamanya digali kubur orang yang mati syahid itu, kemudian dia jumpa tubuhnya itu seperti ketika dikuburkan beberapa puluh tahun yang lalu. Ah, barulah dia. Tapi pun tak juga cukup, tak bergerak lagi. Karena dia ingin orang yang hidup itu dia bergerak. Dia duduk, langsung berjalan, kemudian berkata-kata, kemudian makan bersama dengannya. Oh, jangan fahami hidup mereka itu seperti hidup kita sekarang ini. Hidup mereka itu ada kehidupan tersendiri yang kita tidak mengetahuinya. Seperti apa mereka hidup? Sebab turun ayat ini. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud diterangkan bahwasanya apabila ramai yang gugur dalam perang Uhud, maka Allah mengumpulkan ruh-ruh orang yang gugur di perang Uhud itu di dalam perut seekor burung yang berwarna hijau. Nah, kalau disebut burung berwarna hijau, kemudian ruh-ruh itu dimasukkan ke dalam perut mereka, ruh-ruh para syuhada itu dimasukkan ke perut mereka, supaya mudah memahaminya, burung itu seperti kapal terbang lah kira-kira. Kapal terbang itu kan macam burung juga. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam kabin pesawat tersebut. Tetapi jangan pula fahami bahwasanya memang ada kapal terbang di sana, enggak. Karena di dalam hadis disebutkan memang burung, burung yang berwarna hijau. Seperti apa burungnya? Akal kita ini tak mampu memahami, sebab burung di dunia tak ada yang seperti itu. Ini adalah karunia Allah. Allah memberitahukannya, ada seekor burung yang berwarna hijau. Kemudian ruh-ruh orang-orang yang gugur di perang Uhud itu dimasukkan ke dalam perut burung tersebut. Kemudian burung tersebut membawa mereka ke sungai-sungai surga. Kemudian mereka meminum airnya. Membawa mereka ke buah-buah di kebun-kebun surga. Kemudian mereka memakannya. Kemudian burung tersebut membawa mereka, mereka piknik dengan burung tersebut. Mereka bertamasya dengan burung tersebut. Bersenang-senang dengan burung tersebut. Kemudian mereka pergi menuju bawah arasy Allah. Di bawah arasy Allah itu ada naungan. Di naungan tersebut tergantung pelita-pelita, lampu-lampu. Nah, mereka dibawa ke sana untuk bersenang-senang. Mereka menikmati makanan, mereka menikmati minuman. Nah, ketika mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan, maka mereka berharap, alangkah baiknya kalau orang-orang yang masih hidup di dunia itu mengetahui apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Alangkah baiknya. Itu harapan mereka lah. Alangkah baiknya saudara-saudaraku yang belum lagi meninggal dunia, yang masih lagi hidup di bumi, di muka bumi. Alangkah baiknya kalau mereka tahu apa yang Allah berikan kepada kita sekarang ini. Kata mereka yang gugur di jalan Allah, yang mana mereka itu hidup dalam kesenangan, dalam kegembiraan. Kemudian Allah mendengarnya, maka Allah pun mengatakan, baik, akan kuberitahukan kepada mereka apa yang kamu inginkan itu. Akan kuberitahukan melalui firmanku. Maka turunlah ayat ini untuk memberitahukan kita yang masih hidup ini, kalau memang mau diberitahu. Karena mereka yang telah gugur itu tidak bisa memberitahu kepada kita. Yang bisa memberitahu adalah Allah, dan Allah pun telah memberitahunya melalui ayat ini. Tinggal lagi mau diberitahu atau tidak. Kalau tidak juga terlalu, karena yang memberitahu adalah Allah. Maka ketika ayat ini disampaikan kepada kita, alangkah bersyukurnya karena kita mengetahui keadaan saudara kita yang telah mendahului kita, keadaan hidup mereka seperti apa. Oh, rupanya kehidupan mereka sangat sangat menyenangkan. Cemburu kita. Kita di sini naik pesawat, beli tiket dulu, tunggu lagi, delay lagi, beli makanan minuman di airport mahal harganya lagi. Kita lihat ayat-ayat tadi menerangkan dalam hadis nabinya, sebab turunnya menjelaskan tentang pemberian yang istimewa yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Farihina, farihina. Kalau disebut farihina ini, hina bermakna dia mansub. Farihun ini marfu. Kalau farihin mansub. Kalau mansub, mengapa dia mansub? Ulama tafsir menjelaskan, mansub ini menerangkan hal, menerangkan keadaan. Keadaan mereka adalah, nah, kalau disebut keadaan bermakna mereka itu hidup, yaitu keadaan mereka itu gembira. Kalau disebut kata gembira, bermakna mereka adalah hidup. Yang gembira itu apa? Hati, perasaan, jiwa. Nah, bermakna mereka sama seperti orang-orang yang hidup di dunia, yaitu juga bergembira. Farihin, mereka gembira. Apa yang membuat mereka gembira? Bima, bi itu ba'us sababiyah, ba' yang menerangkan sebab. Apa sebabnya mereka gembira? Sebab apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Oh, jadi mereka adalah orang-orang yang menerima pemberian Allah. Apa pemberian Allah yang mereka terima? Min fadli, yaitu dari karunia-Nya. Min ini min al-bayaniyah, yang menerangkan penjelasan. Pemberian Allah itu adalah berupa, dijelaskan, berupa fadli, karunia-Nya. Kalau disebut karunia, adalah pemberian yang istimewa dari Allah. Pemberian itu ada 4 tingkatannya. Pemberian yang paling rendah namanya rahmat. Di atas rahmat, nikmat. Di atas nikmat, berkat. Di atas berkat, fadlun, fadilat, min fadli. Maka untuk para rasul, Allah menggunakan kata fadlun ini. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu dia para rasul yang kami karuniakan, yang kami karuniakan sebahagian mereka kelebihan lebih dari sebahagian yang lainnya. Di antara mereka minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang Allah bercakap langsung dengan mereka. Siapa dia? Nabi Musa. Nah, Allah bercakap langsung dengan Nabi Musa itu adalah fadlun, karunia. Itu pemberian yang istimewa, tak dapat, tidak didapatkan oleh semua orang. Wa rafa'a ba'dahum darajat, ada yang ditinggikan beberapa derajat. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang wa ayyadnahu bi ruhil qudus, ada yang dikuatkan dia dengan Ruhul Qudus, dengan malaikat Jibril. Siapa dia? Nabi Isa alaihi salam. Ah, itu pemberian yang istimewa, tak diberikan pada semua orang. Nah, ketika Allah menyebut min fadlik di dalam ayat ini, bermakna pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid itu bukan seperti pemberian yang diterima oleh manusia biasa ketika di dunia. Apa tak berharap ya kepada pemberian yang istimewa? Minum air, tapi airnya istimewa. Kemudian dapat makanan, makanannya istimewa. Allahu Akbar. Mengapa masih juga takut kepada kematian? Mengapa tidak melihat kehidupan setelah kematian itu? Mengapa tidak melihat kepada kehidupan setelah kematian itu sebagai kehidupan yang sebenarnya diinginkan, dicari, yang semestinya didapatkan, yang semestinya menyibukkan kita ketika kehidupan di dunia ini? Ini adalah karena kebodohan atau karena kelalaian, disebabkan karena dunia yang menipu dan memperdaya kita. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan. Memang menyenangkan, tetapi kesenangan yang menipu. Maka kita lihat manusia di dunia berlomba, bukan berlomba kepada kehidupan selepas kematian, berlomba kepada kehidupan di dunia ini. Berlomba cari rezeki. Bangun pagi, uang. Sampai tidur lagi, uang. Sampai mimpinya pun, uang. Duit. Kemudian dia pun mulailah dengan usahanya yang bermacam-macam. Kumpulkan uang, dapat bangun rumah. Kumpulkan uang, miliki harta benda. Beli mobil, beli kebun, beli saham, beli emas, macam-macam yang dibeli. Setelah itu terkumpul semua itu untuk kehidupan dunia, kemudian mati. Semua yang dikumpulkan 10 tahun ditinggalkan. Habiskan masa berpuluh tahun untuk yang ditinggalkan. Macam mana manusia disebut sebagai manusia yang pandai dan bijaksana? Tidak. Sementara yang akan didapatkan diabaikan, yang akan didapatkan semestinya kalau memang berpandangan jauh ke hadapan, yang akan didapatkan itu yang mesti diperhatikan. Tetapi yang akan didapatkan itu diabaikan, dipinggirkan. Itulah dia manusia. Maka saudara-saudara kita yang di Palestina sana memang betul-betul gigih, berani, bersemangat. Bahkan mereka suka untuk berdiam di Palestina meskipun pada akhirnya mereka mati terbunuh. Apa sebab? Sebab mereka melihat ke hadapan kepada kehidupan setelah kematian. Kita pula ketika ditawarkan, mau tak jadi relawan pergi ke Gaza sana? Jangan saya lah Ustaz. Orang lain sajalah dulu. Dan seterusnya. Allahu Akbar. Begitu jauh antara kita dengan saudara-saudara kita yang di sana. Perbedaan yang sangat jauh sekali. Berikutnya lagi tentang keadaan kehidupan mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka itu sangat girang hati terhadap orang-orang yang belum lagi menyusul mereka, yang masih lagi tinggal di belakang mereka, yang masih lagi hidup di dunia. Girang hati kalaulah itu menyusul kemudian. Itu yang mereka harapkan. Oh, bermakna mereka meskipun mereka sudah berada di kehidupan yang tidak lagi di kehidupan dunia ini, mereka masih lagi mengingat tentang saudara-saudara mereka yang ada di kehidupan dunia ini. Meskipun kadangkala yang hidup di dunia ini sudah melupakan mereka tersebut, tapi mereka itu tidak melupakan. Mereka itu yang sudah di sisi Allah itu tidak melupakan yang di dunia ini, tapi yang di dunia ini melupakan mereka yang di sisi Allah itu. Apa sebab melupakan? Sebab mungkin karena keimanan kepada Allah yang tipis. Kalau yang beriman kepada Allah, maka mereka, saudara kita itu sekarang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah, diberikan kesenangan oleh Allah. Itu orang-orang yang beriman. Maka mereka tidak pernah sedih terhadap orang-orang yang gugur lebih dahulu. Kemudian juga ayat ini menjelaskan bahwasanya hati mereka yang gugur di jalan Allah itu sangat bersih, sangat suci. Tanda kebersihan dan kesucian hati mereka, mereka mengharapkan kita ini supaya mendapatkan yang baik seperti yang mereka dapatkan. Orang yang hatinya suci, dia ingin kalau dia dapat kebaikan, dia ingin orang lain pun juga mendapatkan kebaikan hendaknya seperti yang dia dapatkan. Itu orang yang hati suci, bersih. Kalau orang yang hatinya kotor, dia saja yang ingin dapat kebaikan, orang lain jangan sampai dapat kebaikan seperti dia. Itu orang yang hatinya kotor. Di sini nih menerangkan hati mereka ini suci karena mereka mengharapkan orang-orang yang masih di dunia mendapatkan kebaikan seperti yang mereka dapatkan. Bermakna tinggi nilai hidup mereka itu, yaitu mereka memiliki hati yang bersih dan suci. Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka. Takut mati? Tidak. Walahum yahzanun, bersedih hati. Sedih dengan apa yang berlalu, yang berlaku? Tidak. Apa sebab? Sebab yang mereka dapatkan di sisi Allah jauh lebih berharga. Kalau jauh lebih berharga, mengapa mesti takut? Kalau jauh lebih berharga yang di sisi Allah, mengapa mesti sedih? Umpamanya hilang 5 ribu tapi dapat 100 ribu, sedih atau gembira? Gembira. Ini contoh mudah. Kalau uang cepat jawabnya. Allahu Akbar. Baik, kita teruskan lagi. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah. Mereka gembira, ditambah sekali lagi. Tadi mereka gembira karena bergembira karena apabila saudara-saudara mereka menyusul mereka, kemudian mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan, mereka bergembira. Sekarang mereka bergembira lagi karena mereka mendapat bini'matin minallahi wa fadl. Yaitu mereka gembira disebabkan karena mereka mendapat nikmat dari Allah dan karunia. Kata nikmat tidak menggunakan alif lam, wa fadlin tidak menggunakan alif lam, bermakna nikmat itu nikmat yang banyak, kemudian karunia itu karunia yang besar. Kemudian nilainya tinggi karena Allah menyebut minallah, dari sisi Allah. Kalau nikmat itu dari sisi Allah, pasti nilainya adalah tinggi. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Kalau disebutkan pahala, itu kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan. Ada perbuatan, ada pahala. Tak ada perbuatan, tak ada pahala. Maknanya apa? Maknanya di penghujung ayat, kalau kamu mau dapatkan pahala dan dapatkan balasan, buat perbuatan. Perbuatan itu diantaranya adalah berperang di jalan Allah. Kemudian kamu gugur sebagai syuhada, kamu dapat balasannya. Balasannya adalah kamu tidak mati, tapi kamu tetap hidup, kamu diberi rezeki, kemudian kamu akan bergembira. Bergembira dibawa jalan-jalan ke syurga, bergembira dapat minum air syurga, dapat makan buah-buahan syurga, bergembira karena masih lagi menjalin hubungan dengan yang masih hidup, dan bergembira karena senantiasa diberi nikmat yang banyak dan karunia yang besar yang langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita sehingga kita tepat benar dalam melihat kematian. Kematian bukan mengakhiri segala-galanya. Kalau kematian itu kematian yang mulia, ia adalah sebagai permulaan bagi kehidupan yang lebih sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.